Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, di page Facebook Muflisah Fitra dan YouTube Muflisah Fitra dan juga di Ruzikan TV yang dirahmati Allah, semoga baik-baik dan sehat-sehat. Ini belum nyalain. Otomatis. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas kembali buku Mulia dengan Manhaj Salaf, masih dalam bab ke-13 firqah-firqah yang sesat menyesatkan, dan hari ini kita akan baca profil Hizbut Tahrir. Di Indonesia dinamakan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, dan pengikutnya banyak, termasuk saya juga dulu suka kajian sebagian ustadz-ustadz HTI di Jogja, sampai akhirnya saya mengenal dakwah atau manhaj salaf, lalu mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan penyimpangan dalam kelompok ini. Halaman 535 di buku saya dan 545 di buku yang baru. Silakan. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebagai partai yang berorientasi politik dan seluruh kegiatan dan aktivitasnya terpusat pada kegiatan dan aktivitas politik. Hizbut Tahrir berasal dari kata hizb, yaitu partai atau kelompok. Tahrir artinya kemerdekaan. Jadi kelompok ini tujuannya adalah ingin memerdekakan khilafah yang sudah jatuh, ingin menghidupkan kembali kehidupan khilafah seperti zaman dahulu. Tidak mengapa sebenarnya tentang khilafahnya, hanya saja ketika ini sudah menjadi orientasi politik dan khilafah tidak lagi sekedar menjadi wasilah melainkan menjadi ghaya atau tujuan, maka jadilah orientasi dakwahnya pun adalah orientasi perpolitikan. Nah, siapa pendirinya? Pendiri Hizbut Tahrir adalah Syekh Taqiyuddin bin Ibrahim An-Nabani rahimahullah. Lahir pada tahun 1909 Masehi. Dia sangat sudah sebutkan di pertemuan terdahulu. Meskipun punya penyimpangan, selama penyimpangan itu tidak menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekafiran, maka orangnya tetap muslim, dan karena dia muslim maka dia tetap layak untuk didoakan semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya serta mengampuni penyimpangannya. Makanya Taqiyuddin Al-Albani, kemudian yang terdahulu juga di Ikhwanul Muslimin pendirinya Hasan Al-Banna, disebutkan di sini rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya karena dengan penyimpangannya dia tetap muslim, bukan seorang yang jatuh ke dalam kekufuran. Nah, ia sangat terpengaruh oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama Syekh Yusuf Ismail An-Nabani yang terkenal dengan kesufiannya dan kebenciannya terhadap Salafus Saleh. Pada tahun 1952 Masehi, ia mengajukan permohonan resmi ke Departemen Dalam Negeri Yordania agar memberi izin resmi bagi partainya yang bernama Hizbut Tahrir Al-Islami. Akan tetapi, permohonannya itu ditolak. Setelah itu, partai ini melakukan kegiatan partai secara diam-diam. Syekh Taqiyuddin An-Nabani meninggal dunia pada tahun 1977 Masehi di Lebanon. Kemudian kepemimpinan partai ini dilanjutkan oleh Abdul Qadim Zalum. Di antara pendapat kelompok ini ialah, 1. Menurut mereka kabar ahad atau kabar yang tidak mencapai derajat mutawatir bisa dipakai sebagai hujjah dalam masalah hukum dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah dalam masalah akidah. Penyimpangan pertama, bahwa kelompok Hizbut Tahrir ini diakui atau tidak diakui oleh para pengikutnya di zaman kekinian, ya, karena kita lihat kan Taqiyuddin An-Nabhani ini mendirikan Hizbut Tahrir sudah lama ya, sudah sekitar 70-an tahun yang lalu ya, sudah lama, sehingga kalau di zaman kekinian banyak dari pengikutnya yang tidak meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Taqiyuddin Adabhani dan para pendahulu mereka, maka mungkin kita bisa maklumi. Nah, kalau di zaman sekarang, ya, banyak dai-dainya yang mengatakan, oh saya tidak seperti itu meskipun saya Hizbut Tahrir. Maka termasuk diantaranya adalah dai musyawarah katanya. Ya, ada salah seorang dai yang biasa juga di Facebook atau di media sosial yang lain aktif dalam perpolitikan di Indonesia, meskipun mungkin tidak menjadi pelaku langsung tapi jadi komentator, ya, penonton lah tapi berkomentar, ya mereka atau dia kalau ditanya tentang penyimpangan Hizbut Tahrir, ya seperti dalam masalah khabar ahad ini, mungkin tidak ingin mengakuinya dan mengatakan, oh saya meyakini kok bahwa ada azab kubur, ya. Nah, penyimpangan mereka yang pertama adalah mereka tidak meyakini khabar ahad, yaitu tidak meyakini hadis ataupun athar apalagi yang sifatnya ahad, tidak sampai derajat mutawatir. Maaf, tidak meyakini hadis yang sifatnya ahad, yaitu tidak mencapai derajat mutawatir, ya, yaitu diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, melainkan hanya diriwayatkan dari satu atau dua orang sahabat. Ya, mereka katakan khabar yang seperti ini atau hadis yang sifatnya seperti ini hanya bisa dipakai untuk masalah hukum, tapi tidak bisa dipakai untuk masalah akidah. Alasannya kalau akidah tidak boleh ragu-ragu. Sedangkan untuk mencapai derajat tidak ragu-ragu haruslah mutawatir. Kalau ahad hanya dikabarkan atau diriwayatkan dari seorang dua orang sahabat saja, ini masih bisa jadi ragu-ragu. Sementara kalau dalam akidah tidak boleh ragu-ragu katanya. Nanti ada turunan dari keyakinan sesat ini. Di sini akan disebutkan 10 turunan keyakinan sesat yang lainnya. Turunan dari keyakinan pertama ini. Nah, kalau kita tanya, ya, atau kita coba untuk testing konsistensi dari keyakinan mereka, kita tanya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sebagian sahabat, seperti sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, ini Mu'adz bin Jabal ini disuruh untuk ngurusin apa? Di awal-awal dakwahnya, masalah akidah atau masalah hukum? Kalau mereka betul-betul belajar hadis, mereka akan katakan mengajarkan akidah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan ahlu kitab, dan jadikanlah yang menjadi jargon dakwah pertamamu adalah agar mereka meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka sudah meyakini hal seperti ini, ajarkan mereka bahwa mereka diwajibkan Allah salat lima waktu. Coba, jargon dakwah pertamanya itu syahadat, itu masalah akidah atau masalah fikih? Kalau mereka katakan itu masalah akidah, maka kita katakan lagi, Mu'adz bin Jabal diutus sendiri. Ayo, kamu apa? Mu'adz bin Jabal tidak disertai oleh 10 orang, disertai hanya dirinya sendiri, berarti Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman dengan khabar ahad. Ya atau tidak? Salah seorang da'i Hizbut Tahrir dari Australia, ada yang pernah datang ke Indonesia, lalu kemudian berdebat dengan sebagian ustadz-ustadz salafi di Indonesia ini, tepatnya di Bogor seingat saya. Kemudian dia mengatakan tentang akidahnya bahwa begini dan begitu, lalu kemudian dijebak oleh ustadz salafi. Ditanya, bukankah engkau meyakini bahwasanya akidah itu harus disampaikan dalam derajat mutawatir, tidak boleh ahad? Dia katakan iya. Maka dijawab lagi, kalau begitu kau tidak boleh dakwah di sini karena kau sendiri. Kalau kamu datang 10 orang sekali dakwah, baru kita bisa terima. Karena dakwahmu akidah, manhajiyah. Yang jelas, Hizbut Tahrir sesat dalam masalah ini. Keyakinan mereka bahwa hadis ahad atau khabar ahad, yaitu yang tidak bisa, yang tidak mencapai derajat mutawatir, hanya dipakai untuk masalah hukum fikih, akan tetapi akidah tidak bisa. Padahal Nabi dahulu mengutus sebagian sahabatnya sendirian untuk membawa dakwah akidah ke negeri yang lain. Apa saja 10 turunan dari keyakinan sesat yang pertama? Silakan. Dengan keyakinan seperti ini, berarti mereka telah mengingkari banyak keyakinan. Di antaranya, 1. Nubuah atau kenabian. Nubuah atau kenabian Adam alaihi salam dan nabi-nabi lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berarti menolak kenabian Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran karena riwayatnya ahad. Dan ini kekufuran. Kedua, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh nabi dan rasul. Gila. Ketiga, syafaat Uzma. Beliau di padang mahsyar. Keempat, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku dosa besar dari umatnya. Kelima, keimanan terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Keenam, keimanan terhadap azab kubur. Ketujuh, iman kepada mizan yang memiliki dua daun timbangan. Ini nomor 6. Ya. Keimanan kepada azab kubur otomatis ditolak karena hadis tentang azab kubur itu datang dalam riwayat yang ahad. Nah, ini yang saya pernah dengar sendiri. Dari saya bilang tadi ada dai Hizbut Tahrir musyawarah, ya, yang mengatakan, oh saya meyakini kok adanya azab kubur. Kita katakan azab kubur itu datang dalam khabar ahad. Kalau mau konsisten. Kemudian ada juga yang mengatakan, kami pakai khabar ahad ini dalam masalah fikih, tidak dalam masalah akidah. Maka kita katakan, taib, bagaimana dengan riwayat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa perlindungan dari 4 hal dalam tasyahud akhir? Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di situ ada kata-kata wa min adzabil qabr, kami berlindung kepada engkau ya Allah dari azab kubur. Mereka katakan, oh ini kami pakai soalnya kan dalam masalah sholat, masalah hukum. Oke, diyakin dan dipakai dalam masalah hukum, kenapa tidak bisa diyakini kontennya? Karena azab kubur itu kontennya akidah. Kenapa kontennya akidah? Karena dia hanya bisa diyakini, tidak bisa diraba. Dia tidak kasat mata. Ada tidaknya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Apakah kita diazab di dalam kubur ataukah diberi nikmat kubur? Ini masalahnya masalah akidah. Kenapa ada orang membaca dalam sholat tapi tidak meyakini yang dibacanya? Inkonsistensi dalam keyakinan. Begitu juga tadi yang disebutkan ketujuh adalah mizan, yaitu timbangan di hari kiamat. Lanjut. Kedelapan, iman kepada qada dan qadar dan bahwasanya Allah menulis bagi setiap manusia kecelakaannya atau kebahagiaannya, rizki dan ajalnya. Kesembilan, iman kepada seluruh tanda-tanda kiamat seperti keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan selainnya. Ini semua tanda-tanda kiamat yang besar datang dalam khabar ahad. Lalu gimana kalau ditolak masalah ini, keyakinan yang sudah masyhur, keyakinan para ulama? Kalau tidak ditolak, masalahnya dia turunan dari kesesatan yang pertama. Turunan dari keyakinan bahwa khabar ahad tidak bisa dipakai untuk akidah. Lanjut. Kesepuluh, iman kepada peristiwa Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke langit dan lain-lain. Kedua, mereka berpendapat bahwa masalah akhlak bukan sebagai penopang masyarakat, tetapi penopang pribadi. Masyarakat tidak cocok dengan akhlak, tetapi cocok dengan pemikiran Islam dan menegakkan peraturan dan undang-undang. Mungkin ini sudah tidak diyakini. Ini kalau kita lihat catatan kaki 792, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sekedar menukil keyakinan Hizbut Tahrir ini dari kitab Al-Jama'at Al-Islamiyah. Ya. Mungkin kalau kita tanyakan kepada da'i-da'i Hizbut Tahrir di Indonesia, mereka katakan, oh ini fitnah ini. Oke, nomor dua kita loncatin. Tiga. Ketiga, lebih mendahulukan akal daripada nas-nas syariat. Nah, yang ketiga ini jelas, karena ini juga merupakan turunan, maaf, ini adalah sumber awal dari keyakinan yang pertama. Manakala ada orang mendahulukan akal daripada nas syariat, maka akan timbul keyakinan sesat yang pertama tadi, bahwa khabar ahad tidak bisa diterima untuk akidah. Oh, kenapa begitu? Karena menurut akal, kalau akidah itu harus pasti, tidak boleh zanni. Sedangkan khabar ahad itu hanya menghasilkan zon, yang menghasilkan keyakinan itu adalah yang mutawatir. Berarti akidah hanya boleh disandarkan pada yang mutawatir, tidak bisa kepada yang ahad, karena yang ahad itu zonni. Ini keyakinan akalnya. Dan kita tadi sudah bantah dengan riwayat Nabi SAW mengirimkan utusan, yaitu para sahabatnya seperti Mu'adz bin Jabal yang diutus kemana tadi? Pembaca kemana tadi? Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Keempat, meremehkan kewajiban-kewajiban seperti sholat berjamaah, memelihara jenggot, berpakaian ala muslim, dan selainnya dengan alasan belum tegaknya daulah Islamiyah. Yang keempat adalah meremehkan kewajiban-kewajiban. Kenapa? Karena belum tegak khilafah. Tapi catatan ini enggak semua orang begitu ya. Maksudnya saya pun meyakini bahwa tidak semua da'i Hizbut Tahrir seperti itu. Tapi meskipun tidak demikian, dia tetap punya penyimpangan di sisi yang lain. Terutama di sisi yang pertama dan nanti akan disebutkan. Mereka meremehkan kewajiban yang seperti apa? Di sini dicontohkan sholat berjamaah. Ini kalau di Indonesia mungkin tidaklah demikian. Ya, bisa jadi ini kalau kita tempelkan ke da'i sebentar di Indonesia mungkin ini dianggap fitnah. Baik, ini kita hilangkan. Soal jenggot, entah ya, kita perlu tanya juga dan perlu melihat, karena ada sebagian dari Hizbut Tahrir yang kita lihat ada jenggotnya meskipun dipotong. Soal berpakaian ala muslim kayaknya tidak, soalnya mereka di Indonesia ini tetap berpakaian muslim ya. Tetapi saya dengar dari seorang ustadz, yang ustadz itu punya guru, ustadz itu cerita di salah satu videonya, dia punya guru, gurunya pernah tanya langsung kepada salah seorang Hizbut Tahrir tapi yang ada di tanah Arab. Ya. Kalau tidak di Lebanon atau di Jordan itu yang semacamnya. Ya. Di salah satu negeri Arab, dia berdialog dan keyakinannya adalah selama belum tegak daulah atau khilafah Islamiyah, maka sebenarnya kita tidak diwajibkan untuk menjalankan menjalankan sebagian syariat. Wallahu a'lam. Kita bisa coret yang nomor 4 dan nomor 2. Nomor 5. Kelima, dakwah mereka lebih terfokus pada penegakan daulah Islamiyah dan tidak memperhatikan dakwah tauhid. Ini sangat benar. Ini bahkan inti kalau di Indonesia, yaitu dakwahnya Hizbut Tahrir lebih fokus pada penegakan khilafah Islamiyah ketimbang dakwah tauhid. Coba ada kah dari antum yang mendapati Ustaz Hizbut Tahrir bicara tentang syirik, tentang penyembahan kubur? Dulu antum istiqomah kan? Ada Ustaz Hizbut Tahrir yang ngomong gitu di IDC di mana? Politik. Ya. Urusan mereka politik. Sementara coba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwahnya di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Apa kontennya? Tauhid. 13 tahun. Tak ada disebut tahrir di Indonesia ini yang konsepnya sama tauhid. Mereka malah mengerti tentang syirik, mendakwahkannya tentang syirik kepada umat. Oh ini enggak boleh, karena ini perbuatan syirik. Ini nyembah kubur adalah perbuatan syirik. Ini nyembah wali-wali adalah perbuatan syirik. Mereka enggak pernah bicara seperti itu. Kenapa? Karena memang bukan konsepnya. Konsep mereka itu dalam politik. Nah, akibatnya ketika mereka memang tidak punya dakwah tauhid, ya, kecuali hanya sebatas tauhid rububiyah, tidak sampai mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Ya. Boro-boro untuk bicara asma wa sifat uluhiyah saja tidak. Akhirnya apa? Mereka kadang tidak bisa bedakan mana kawan, mana lawan. Tidak bisa bedakan mana kawan, mana lawan. Saya dahulu pernah ceramah di Masjid Namiroh dulu-dulu di tahun-tahun 2014 lah. Intinya di Masjid Namiroh pernah dapat buletin HTI yang mengatakan bahwa negeri Yaman itu diserang oleh Saudi. Ya. Mereka itu tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Saudi itu dengan segala kekurangannya adalah negara satu-satunya di dunia saat ini yang menegakkan tauhid. Dan negeri Saudi itu menyerang Yaman atas permintaan presiden Yaman sendiri, karena yang diserang adalah dari kalangan Syiah Houthiyun yang kafir. Nah, tapi di buletinnya Jumat, ya, saya bahas itu hari Ahad, di hari Jumatnya mereka tulis bahwa Saudi menyerang Yaman, jadi menyerang orang Islam. Padahal Arab Saudi, negeri Tauhid, menyerang orang kafir, yakni Syiah Houthiyun yang memberontak di Yaman. Siapa yang minta Saudi untuk menyerang Yaman? Presiden Yaman sendiri. Tapi yang diserang adalah lokalnya Syiah Houthiyun, tempat pemberontak. Ya, karena memang orang tidak belajar tauhid, jadi tidak bisa bedakan mana kawan, mana lawan. Kalau ditanya kepada Dai Hizbut Tahrir, kalau tidak bisa dibilang semuanya, siapa, mana negeri yang paling kalian benci? Jawabannya Arab Saudi. Makanya Baikuni itu juga sama. Ya. Coba negeri yang paling sering diserang Baikuni siapa? Saudi. Yang dibilang tanduk dajjal, yang dibilang ada pemberontakan dari arah Hajar Aswad, bla bla bla. Sudut di Hajar Aswad, sudut Rukun Yamani, sudut mana itu nanti Wamena. Yang bilang dajjal itu punya pesawat namanya UFO, dan crop circle itu adalah jejak pesawatnya dajjal. Ya. Dari pendusta. Ya, ide seperti ini bawaannya, apa basic pemikirannya? Hizbut Tahrir. Makanya enggak bisa bedakan mana negeri tauhid, mana negeri syirik. Ya. Kalau ada yang mau tanya aja Baikuni. Dulu manhaj apa? Ya. Nah. Kedelapan, mereka membolehkan keenam, mereka membolehkan penetapan hukum syar'i atas dasar persangkaan dan mengharamkannya dalam bab akidah. Mungkin ini kita delete saja, karena wallah alam kalau di Indonesia sekarang ini. Yang ketujuh, Untuk memperoleh kemenangan, mereka meminta bantuan kepada orang kafir atau musyrik atau non-muslim. Ini pun kita skip saja, karena saya tidak tahu tentang kebenarannya kalau kita contohkan dalam konteks ke Indonesia. Kedelapan, mereka mengatakan bahwa masalah qada dan qadar bukanlah masalah yang dibawa oleh Islam untuk diimani. Bukan pula termasuk masalah yang disebutkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis untuk diyakini. Masalah ini tidak termasuk masalah akidah yang diperintahkan supaya diyakini. Saya tidak berani syarah ini karena saya tidak tahu dalam konteks ke Indonesia. Kesembilan, berlebihannya mereka dalam masalah khilafah menyebabkan mereka menganggap bahwa dosa selain dosa, hilangnya khilafah adalah kecil. Saya lebih cocok kalau nomor 9 ini dikatakan begini. Berlebihannya mereka dalam masalah khilafah sehingga mereka pun jatuh ke dalam penyimpangan dalam masalah imamah. Saya cocoknya begitu. Karena kalau dikatakan berlebihannya mereka dalam masalah khilafah menyebabkan mereka menganggap dosa selain dosa hilangnya khilafah adalah kecil. Ya, kalau dalam konteks keindonesiaan bisa jadi ini dibantah dan kita tidak bisa paksakan tentang keyakinan kita ini kepada mereka. Tapi kalau kita katakan berlebihannya orang-orang Hizbut Tahrir dalam masalah khilafah menyebabkan mereka jatuh dalam penyimpangan dalam masalah imamah, itu betul. Maka mungkin ini perlu diganti, bukan diganti ya, diberi keterangan sedikit. Berlebihannya mereka dalam masalah khilafah menyebabkan mereka jatuh dalam penyimpangan dalam masalah khilafah, masalah imamah, masalah kepemimpinan. Apa contohnya Hizbut Tahrir itu jatuh dalam masalah kepemimpinan, masalah imamah? Contoh sepanjang hayat saya mengikuti dahulu ya, ketika pertama kali mengenal dakwah, ikut-ikut kajian, saya ikut juga gandrung dengan sebagian ustadz Hizbut Tahrir yang ada di Jogja ya. Apa yang kita yakini atau yang kita lihat, pemerintah selalu dijatuhkan dalam kajian-kajian Hizbut Tahrir. Tidak ada ceritanya seorang presiden di Indonesia ini selamat dari celaannya dai-dai Hizbut Tahrir. Siapapun dia. Kenapa demikian? Karena dai-dai Hizbut Tahrir punya keyakinan tidak sahnya pemerintahan kalau bukan dengan sistem khilafah. Republik Indonesia bukan khilafah. Arab Saudi, kerajaan. Apalagi itu yang dianggap menjatuhkan Turki Utsmani. Sehingga mereka paling benci dengan Arab Saudi. Termasuk pemerintah Indonesia gak akan bisa selamat selama bukan dengan khilafah. Yang kedua, mereka senantiasa menjadikan presiden kita atau pemimpin-pemimpin di dunia ini sebagai musuhnya. Karena keyakinan mereka adalah seorang khilafah itu harus menguasai seluruh dunia. Makanya dai Hizbut Tahrir juga yang termasuk dahulu mempelopori untuk membaiat kepada Ayatullah Khomeini di Iran. Kenapa mereka punya keyakinan begitu? Karena dianggapnya inilah pemimpin sedunia yang bisa menguasai seluruh dunia. Khilafah. Kalau Hizbut Tahrir, kalau apa Arab Saudi nggak usah ditanya lah. Keyakinan mereka yang lain adalah sering mengganyang pemerintah dengan isu-isu yang bisa membuat pemberontakan. Dan keyakinan yang lain ini yang paling mendasar adalah mereka itu menjadikan khilafah sebagai goya, sebagai tujuan akhir, bukan sebagai wasilah. Padahal yang benar itu adalah khilafah, sebuah kekuasaan itu cuma wasilah untuk mengantarkan orang, masyarakat kepada tauhid kepada Allah. Ini cuma sarana. Sedangkan Hizb ut-Tahrir menganggap khilafah itu bukan sarana, tetapi tujuan akhir. Makanya sebelum tercapai tujuan akhir ini, mereka tidak akan berhenti. Padahal kalau kita tanya, ini pertanyaan trivia untuk Hizb ut-Tahrir. Dimanapun Anda berada, bila ada yang bisa memberikan jawabannya Hizb ut-Tahrir, maka saya berikan kepada Anda hadiah paket kecantikan dari Wardah. Saya lagi suka nih sama Wardah karena mereka memberikan donasi yang besar. Saya belum dengar ada yang lebih besar dari yang mereka berikan kepada pemerintah ini atau kepada setiap orang yang berusaha untuk mendukung pemerintah memberantas corona. Saya Anda berikan Anda paket kecantikan Perfect Bride dari Wardah. Bagi yang bisa menjawab quiz trivia ini, salah satunya, ya. Perfect Bride Facial Foam. Kalau memang khilafah itu adalah tujuan akhir dan bukan sekedar wasilah, maka pertanyaannya, kalau di Indonesia belum ada khilafah, lalu orang yang hidup di Indonesia ini ternyata mati dalam keadaan bertauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik, mereka masuk surga atau neraka? Kalau seandainya di, pertanyaan kedua, di Arab Saudi ditegakkan tauhid, tidak akan selamat mau jadi dukun di sana, tidak seperti Indonesia. Di Indonesia dukun dipelihara, apalagi kalau sudah pemilu. Jadi dukun di Arab Saudi akan selamat, penggal, habis. Ya. Kalau seandainya ada orang hidup di negeri tauhid dan di sana sudah tercapai khilafah. Oh ya, sorry. Anda kan tidak suka Saudi ya? Ganti. Di Turki, anggaplah ternyata Turki berhasil menegakkan khilafah. Anda kan favorit itu Turki tuh, Erdogan. Ya, Erdogan menjadi khalifah seluruh Indonesia dan di negeri Turki ada yang berbuat syirik. Pertanyaan saya, dia masuk surga atau neraka? Bila pertanyaan yang pertama tadi Anda jawab bertauhid meskipun di negeri yang belum khilafah, tempatnya adalah di neraka, maka saya berikan Anda satu kayak gini 10 biji. Kalau Anda jawab di Turki, negerinya khilafah dan ada orang melakukan perbuatan syirik dan mati di dalam keadaan syirik, lalu dia masuk surga, saya tambahkan Anda krim Perfect Bride. Tapi kalau Anda jawab sebaliknya, Anda jawab, oh meskipun bukan khilafah, tapi kalau dia bertauhid, maka dia masuk surga. Dan meskipun sudah khilafah, kalau dia mati syirik, maka tempatnya adalah di neraka. Kalau itu jawaban Anda, maka kita katakan, berarti khilafah itu goyah atau wasilah. Nah, jawab sendiri. Kalau Anda cerdas, Anda bisa tangkap apa yang saya maksud. Dan berhentilah jadi pengikut Hizb ut-Tahrir karena ini adalah aliran sesat. 10. Menurut mereka, negara-negara Islam yang ada sekarang ini adalah negeri kafir, meskipun mayoritas penduduknya Muslim. Bahkan Makkah dan Madinah adalah negeri kafir menurut mereka. Saya tidak berani bahas ini dalam konteks keindonesiaan karena saya tidak tahu apakah mereka meyakini seperti itu. 11. Menurut mereka mentauhidkan Allah bukanlah tujuan. Menurut mereka yang menjadi tujuan adalah mendirikan khilafah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Mereka menjadikan khilafah sebagai ghoyah, sebagai tujuan akhir. Bukan sebagai wasilah. Makanya mereka sangat punya jargon besar itu tentang khilafah. Ya, teman-teman yang dulu suka baca buletin apa nama buletinnya? Al-Islam. Nah, sekarang kan sudah enggak ada. Diganti jadi apa gitu? Al-Kafah. Al-Kafah. ya, semacam itu, butin kafah. Coba dulu, saya sering ngumpulin dulu kan, karena malam pengikut kajiannya gitu, zaman zaman kuliah dulu. Apa isinya? BBM naik waktu zamannya presiden siapa tuh? Belum, sebelum SBY 2004 ya. SBY jabat dari 2004. 2009, 9 sampai 14, ya kan? 2004. Naik BBM pertama. Oh, punya buletin. Apa buletinnya? Turunkan BBM dengan khilafah. Coba. Sampai ada tsunami 2004, apa tuh saya? Cegah tsunami, tsunami dengan khilafah. Ya, dan masalah-masalah kekinian itu selantiasa dikaitkan dengan khilafah. Karena memang itu jadi jargon utama dakwahnya. Kalau jargon dakwahnya adalah tauhid, tentu mereka akan katakan tegakkan tauhid, ya. Dan yang semacamnya. 12. Ke-12, membolehkan berperang di bawah panji kafir dan kaki tangan kafir. Saya tidak tahu dalam konteks ke Indonesia, maka saya lewati saja. Nah, firqoh, tunggu dulu. Kita cek di Facebook, siapa tahu ada orang sekretari yang menyimak dan memberikan jawaban dan ingin mendapatkan paket Profit Bright dari Wardah. Untuk yang menyimak di Facebook juga ada di YouTube kok. Ini kameranya ada dua, makanya dari tadi saya mata saya itu tergonta-ganti. Ada dua kamera di sini, tiga kamera maaf. Salah satunya dari YouTube. Kalau tidak punya Facebook bisa simak di YouTube. Oh ini ada nih, Ustadz pemecah belah umat ini katanya, dari Ismailiana Nahila ya. Ismailiana Nahila berkomentar, ini Ustadz pemecah belah ya. Dan kalau kita lihat ya memang kayaknya memang ini penggemarnya penggemar ini ya, dai-dai musyawarah ini ya. Nah, silakan. Sekarang yang ke-18, Jokham. Firqoh ke-18, Islam Jamaah atau Lemkari atau Jokham. Kita sebut Jokham saja. Ya. Islam Jamaah atau Jokham adalah firqoh sesat dan menyesatkan. Di antara bid'ah mereka ialah, yang pertama, mereka mengangkat seorang dari mereka sebagai imam atau khalifah yang wajib dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Yang kedua, memisahkan ini cukup dibaca saja apa yang tertulis. Nah. Yang kedua, memisahkan kaum muslimin dan mengkafirkan mereka. Ketiga, menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan hawa nafsu mereka sendiri. Alhamdulillah banyak teman-teman Jokham yang sudah tobat di Balikpapan. Mereka kemarin bikin dauro dan sekarang kita juga bisa ngisi di pengajian-pengajian di masjid-masjid mereka yang dimotori oleh sebagian yang sudah keluar. Maka kita doakan semoga yang sekarang masih bertahan di Jokham, semoga Allah berikan hidayah seperti teman-temannya yang lain agar bisa menikmati hidayah sunnah. Yang keempat, mencuci bekas sholat orang yang selain dari kelompok mereka karena menurut mereka najis. Kelima, wajib taat kepada amir atau imam mereka. Keenam, mati dalam keadaan belum baiat kepada amir atau imam Jokham, maka akan mati jahiliyah atau mati kafir. Ketujuh, Al-Quran dan hadis yang boleh diterima adalah yang mankul atau yang keluar dari mulut imam atau amir mereka saja. Kedelapan, haram mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada imam mereka saja. Kesembilan, dosa bisa ditebus kepada sang imam atau amir. Besarnya tebusan tergantung dari besar kecilnya dosa yang dilakukan. Sedang yang menentukannya adalah amir atau imamnya. Kesepuluh, harta benda di luar kelompok mereka dianggap halal untuk diambil atau dimiliki walaupun dengan cara bagaimanapun, untuk memperolehnya seperti mencuri, merampok, korupsi, dan lain-lain. 11. Haram sholat di belakang imam yang bukan kelompok mereka. Kalaupun terpaksa sekali, tidak usah wudu, karena sholatnya akan diulang kembali. Ke-12. Haram nikah dengan orang di luar kelompok mereka. 19. Saya baca. Yang ke-19 adalah jamaatul muslimin. Di situ apa? Jamaatul muslimin. Dan kesesatan dan pemikiran aliran ini sama seperti jokam. 20. NII, Negara Islam Indonesia. NII adalah ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Mereka telah pecah menjadi berfirqoh-firqoh. Salah satunya adalah pesantren Az-Zaitun yang terletak di Indramayu di bawah pimpinan Abu Toto. Di antara pendapat bid'ah mereka ialah 1. Akidah mereka sangat rusak dan tidak punya pedoman yang jelas dalam akidah. 2. Bodoh dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Tidak adanya ilmu di antara mereka. 4. Mendirikan khilafah palsu dan mewajibkan kaum muslimin berbaiat kepada imam mereka. 5. Sebagian mereka meninggalkan sholat dan ibadah lainnya dengan alasan bahwa sekarang ini adalah periode Mekah. 21. Nah, ini saya pernah dengar dari salah seorang dai di Jogja. Dalam khutbahnya dia bilang ada pengaduan dari seorang ibu kepadanya karena anaknya kalau diintip kok sekarang sudah tidak pernah sholat. Ya, akhirnya suatu ketika ditanya kepada anaknya, kenapa kamu tidak sholat lagi? Jawabannya, karena Indonesia ini belum menegakkan syariat Islam sehingga Indonesia ini ibarat masih fase Mekah. Dan karena ini fase Mekah, berarti fase belum diwajibkannya sholat 5 waktu seperti sekarang. Makanya tidak sholat lagi. Padahal yang benar, sholat di zaman fase Mekah tetap ada. Ya. Tetap ada. Siapa yang bilang Nabi SAW tidak sholat dalam fase Mekah? Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib, ketika dia masuk ke dalam Islam, maka dia pun mengerjakan sholat sebagaimana diajarkan Nabi untuknya. 21. Isa Bugis. Isa Bugis adalah firqoh sesat dan menyesatkan. Di antara bid'ah dan kufur mereka ialah 1. Menolak mukjizat para nabi dan rasul. 2. Menurut mereka Al-Quran bukan bahasa Arab. 3. Menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran berdasarkan versi mereka yang batil. 4. Mereka mengatakan bahwa agama itu akal. 5. Semua kitab tafsir Al-Quran sekarang ini menurut mereka adalah salah. 6. Setiap orang yang intelek diberi kebebasan menafsirkan Al-Quran meskipun tidak bisa bahasa Arab. 7. Ajaran kurban pada waktu Idul Adha menurut mereka tidak ada dasar kebenarannya. 8. Lembaga pembaharu yang dipimpin Isa Bugis adalah nur atau cahaya, sedangkan orang lain di luar lembaga mereka adalah zulumat atau kegelapan, sesat serta kafir. 9. Sekarang masih periode Mekah sehingga tidak wajib sholat, puasa dan lainnya. Begitu pula khamar atau minuman memabukkan belum diharamkan. Terus 22. Ke-22, ingkaru sunnah. Firqo ini adalah firqo sesat dan menyesatkan karena secara terang-terangan mereka menolak sunnah Rasulullah SAW dan hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Para ulama telah sepakat bahwa siapa saja yang mengingkari as-sunnah sebagai hujjah, maka ia adalah kafir. Ini pernah saya ceritakan bahwa di kos dulu ada teman yang datang dan ngajak-ngajak teman kos atau teman asrama untuk ikut-ikut kajiannya. Ketika ditanya, intinya akhirnya dia mengakui bahwa dia ikut aliran Quraniyun. Atau ya aliran Quraniyun itu artinya Al-Quran yang mau, aliran yang mau Quran saja. Aliran apa yang mau Quran saja? Jawabannya ingkaru sunnah. Nah, ketika ditanya, ya kan, kamu sholat atau enggak? Dia bilang ya kita sholat. Terus ditanya sholatmu bagaimana? Ya sama kayak yang lainnya. Maka ditanya lagi, loh, kamu sholat dengan cara seperti yang dikerjakan oleh orang-orang, itu dalilnya apa? Gak ada dalam Quran kalau kamu cuma mau pakai Quran. Ya, tata cara sholat dari A sampai Z itu adanya di dalam sunnah. Kalau kamu bilang mau Al-Quran saja tidak pakai sunnah, kalau begitu sholat dengan cara yang berbeda. Ya. Misalnya sholat dengan cara pahlawan bertopeng. Ya. Tidak usah pakai takbir, tidak usah pakai salam, cukup hormat gerak, siap gerak, ya. Pahlawan bertopeng, kayak gitu. Itu akhirnya dengar-dengar sih terakhir dia sudah tobat juga, tapi jelas ini adalah aliran yang merupakan batas sampai batas-batas kekufuran. Nah. Di antara ajaran sesat dan kufur kelompok ini ialah 1. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, hadis adalah buatan orang Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. 2. Katanya kalau hadis itu bisa di hadis itu kan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah kalau Al-Quran kan tidak ada ayat sahih, ayat tidak sahih. Jadi daripada pusing, Al-Quran aja. Jadi tidak pusing sama hadis sahih nggak sahih. Nah, sebenarnya ini malas belajar, ya kan? Karena kan kalau mau meneliti, kalau mau belajar tentang hadis kan nanti bisa tahu mana hadis sahih, mana tidak, kan gitu. Tapi kalau tidak mau belajar, ya mana tahu mana yang sahih, mana yang tidak. Ya. Terus kayak orang di, ke pasar beli mangga. Oh ini mangga ada yang busuk, ada yang nggak busuk, ada yang mentah, ada yang nggak mentah. Udah gak usah dibeli aja gitu. Jadi mau yang mana? Buah yang mana? Buah apa yang gak ada busuknya? Buah zuriat. Buah zuriat aja kan. Nah, udah makan buah zuriat aja. Gak usah makan mangga, gak usah makan pepaya, gak usah makan jeruk. Karena kan ada yang busuk, ada yang gak busuk. Padahal logikanya gampang. Dicoba, dites, dicium, diraba, oh ini keras, oh ini sudah harum, oh ini peraman, oh ini, kan banyak metodologinya untuk membedakan mana yang busuk, mana yang tidak. Dua, lanjut, dikit lagi. 2, dasar hukum dalam Islam hanya Al-Quran saja. 3, syahadat mereka ialah ishadu biannana muslimin. Atau saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. 4, puasa hanya wajib bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. 5, Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menjelaskan ajaran Al-Quran. 6, orang yang meninggal dunia tidak disolati karena tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan Rabu yang akan datang. Kita lihat apakah di medsos ada yang menjawab. Ada yang bilang jangan asobia. Sudah kita delete komennya. Kalau di YouTube. Jangan asobiah, tapi ketika dikritik asobiahnya dia bilang ini ustaz pemecah belah umat. Ya. Ini ya siapa yang asobiah gitu ya? Ini juga tidak ada yang menjawab, ya mungkin karena memang tidak ada yang bisa menjawab, ya memang apa yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dijawab. Nah, jawaban yang intinya adalah bahwa khilafah itu hanyalah wasilah dan bukan ghayah, Sehingga meskipun kita tidak hidup di negeri yang berkhilafah, asalkan bertauhid, insya Allah punya kesempatan masuk surga. Dan apabila mati dalam keadaan tidak melakukan syirik dengan sesuatu pun, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga, meskipun bisa jadi orang yang punya dosa akan melewati neraka terlebih dahulu. Begitu juga siapa yang tinggal di negeri khilafah, tetapi kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia pasti masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah masuk surga selamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.